Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyara ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tiada henti dan tiada putus-putusnya Allah ta'ala senantiasa memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, termasuk setelah nikmat iman, nikmat Islam. Sebesar-besar nikmat adalah ketika seorang dimudahkan untuk thalabul ilm, untuk diberikan pemahaman di dalam agama ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala fahamkan dia dalam perkara agama ini. Dan ini perkara yang sangatlah penting, karena ilmu sebagaimana ditegaskan al-ilmu din, ilmu ini adalah agama. Kalau kita benar dalam berilmu, maka benar dalam beragama. Kalau salah ilmunya, maka salah agamanya. Maka ikhwan fillah jazani Allah, satu nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat Allah sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, nikmat sebesar-besar nikmat setelah nikmat Islam adalah seorang itu diberi pemahaman yang benar. Dan itulah ilmu yang bermanfaat yang Rasul alaihi salatu wasalam di setiap pagi selesai salat subuh, selesai usai salam, sebagaimana datang riwayatnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallas subha fa sallama yaqul, adalah Rasulullah sallam apabila salat subuh kemudian salam, beliau berdoa, di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ilmu yang bermanfaat dasar yang akan menjadi baiknya rezeki, yang menjadi sebab diterimanya amal. Tanpa didasari ilmu, maka potensi bagi rezeki seorang adalah tidak diberkahi, bahkan rezeki yang tidak baik. Kalau tidak didasari ilmu, maka potensi yang ada adalah amalan itu tertolak. Karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ikhwani fi din azani Allah, alhamdulillah kembali di kesempatan saat ini kita bermajlis ilmu, semoga menjadi sebab Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab kita diberikan tambahan pemahaman dalam agama ini. Setidaknya adalah kalau kita mengulang-ulang menjadi sebab kokohnya keimanan dan keislaman kita. Kajian kita dari kitab Sama'ilun Nabi SAW atau Sama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah, masih di bab yang ke-18, bab majaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang sifat sarung Rasul alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca di hadis yang ke-121, tinggal satu hadis setelahnya. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Abu Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibn Nadhir an Hudzaifah bin Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haq qali izar fil ka'bain. Kata Hudzaifah bin Yaman, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi juga dalam kitab Jami' beliau. Selain itu dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam Sunan beliau, dan hadisnya adalah sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Hudzaifah bin Yaman, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot betisku, au syakihi, atau otot betisnya. Nah, faqala hadza maudiul izar, inilah letaknya sarung, batas kain sarung. Ya, ini sebagaimana yang sudah kita lewat, sarung Rasul alaihi salatu wassalam adalah sampai pertengahan betis beliau. Fa in abaita fa asfala au fa asfalu, kalau kamu enggan setengah betis maka lebih turun lagi sedikit. Fa in abaita, kalau kamu masih enggak mau turun sedikit, fala haqqo li izar fi ka'bain, maka tidak ada haknya bagi izar, bagi sarung pada kedua mata kaki. Nah, kalau kamu turunkan, turunkan sedikit. Kalau kami masih tidak mau turunkan sedikit, silakan turunkan, tapi jangan sampai yakni melebihi dua mata kaki. Nah, demikian hadis ini, ikhwan fiddin azani Allah iyyakum, dan dikuatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau, begitu juga Imam Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, izaratul mu'min ila adolati saqaih, sarungnya orang yang beriman itu sampai otot betisnya. Nah, tepatnya adalah pertengahan betis. Secara aurat, nah, adalah antara lutut dengan pusar. Sehingga kalau sudah menutupi lutut, sudah tertutup aurat. Namun, ikhwan fillah jazani Allah, ditambah dalam hal yakni ahsanul hi'ah, penampilan yang baik, tidak mepet-mepet lutut tapi pertengahan betis. Nah, itu pertengahan betis. Izaratul mu'min ila adlati saqaih summa ila nisfi saqaih, kemudian sampai pertengahan betisnya. Kalau adalah yakni otot betis yang nampak kalau kita pegang adalah paling besarnya, bagian otot yang paling keras, sampai pertengahan sapai kedua betisnya. Summa ila ka'bain, kemudian sampai kedua mata kaki. Nah, sampai kedua mata kaki itu paling ujungnya. Famakana asfala, adapun yang setelah kedua mata kaki min dzalika, dari yang demikian, dari kain sarung, fahuwa finnar, maka dia berada di neraka. Nah, sebagaimana riwayat Abu Hurairah yang lainnya kita mengetahui, ma asfala minal ka'bah minal izar fa finnar. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis Abu Hurairah. Apa yang di bawah kedua mata kaki itu berada dalam neraka. Dan ini umum. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Yang juga berlaku bagi orang yang sekiranya tidak sombong sekalipun. Karena kalau sombong berlaku hadis yang lainnya. Nah, ya ini yang Rasulullah SAW nyatakan, salah satun, tiga golongan, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, yang Allah Ta'ala tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Al-musbil pertama, orang yang musbil. Wal-mannan, dan orang yang manan, banyak namimah. Wal-munfik sil'atahu bihalfil kadib, dan orang yang bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Ini hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim. Nah, ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum. Seorang yang musbil, yang ketika dalam keadaan dia batoron, sombong, kiber, maka siksanya lebih dari sekedar orang yang musbil, yang tidak disertai kesombongan. Nah, satu faedah yang bisa kita petik dari kisah Rasul alaihi salatu wasalam dan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, ketika seorang sahabah yang sudah kita baca riwayatnya ditegur oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, ketika Rasul alaihi salatu wasalam menegur seorang sahabi yang isbal, irfa izarok, angkat kain sarungmu. Fa innahu atqa wa abqa, yang demikian lebih, yakni takwa, lebih bertakwa dan lebih membuat awetnya kain. Rasulullah SAW perintahkan langsung. Rasulullah SAW tidak kemudian bertanya, apakah kamu isbal itu sombong atau tidak? Ya kan? Karena isbal itu sendiri sudah pelanggaran. Rasulullah SAW tidak menanyai, kamu sombong atau enggak kamu isbal ini? Enggak, langsung. Irfa izar, angkat kain sarungmu. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat itu sendiri, ikhwan fillah jazakumullah, ketika beliau belum mengetahui kalau itu adalah Rasulullah alaihi wasallam, sebelumnya belum tahu kalau itu yang, karena ditegur dari belakang. Setelah dia tengok ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka sahabi ini menyatakan, ya Rasulullah, innamahya burdatun malha. Ya Rasulullah, ini sekedar kain burdah biasa. Menunjukkan apa? Penguat, bahasanya sahabat waktu itu gak sombong. Nah, Rasulullah SAW tidak menanyakan kamu sombong atau tidak. Yang kedua adalah sahabat sendiri mengatakan, ini kain biasa ya Rasulullah. Nah, biasanya kalau orang sombong yang disombongkan kan kainnya bagus, pakaiannya bagus ya. Ini. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amalaka fiyya uswah, bukankah pada diriku itu terdapat contoh tauladan bagi engkau? Maka sahabat ini melihat kain Rasul alaihi salatu wasalam, melihat sarungnya Rasul alaihi wasalam, fanadartu faida izaru ila nisfi saqai. Aku lihat sarung Rasul alaihi wasalam sampai separuh betis beliau. Nah, begitu juga seorang pemuda yang menjenguk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kala Umar sakit, yang menjadi nam karena sebab ada yang menikam beliau. Nah, sahabat ada pemuda yang datang menjenguk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika pemuda ini mau pergi, dipanggil. Nah, Rasulullah Umar melihatnya dia musbil. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta untuk anak muda itu dipanggil lagi. Nah, maka setelah dipanggil, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, Umar menyatakan perintah untuk menaikkan kain sarungnya. Nah, menaikkan kain sarungnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak bertanya, kamu itu musbil begitu itu sombong atau enggak kamu? Tidak bertanya demikian. Karena isbal itu sendiri sudah pelanggaran. Umar langsung, naikkan kain sarungmu. Karena yang demikian lebih bertakwa dan lebih membersihkan, lebih membuat awetnya kain. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, isbal itu sendiri adalah sudah pelanggaran berlaku sebagaimana hadis Rasul alaihi salatu wasalam, ma asfala minal ka'bain nal izar fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari kain sarung itu berada dalam neraka. 6. Begitu juga hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, fama kana asfala min dalika fa huwa finnar. Apa yang di bawah mata kedua mata kaki maka itu ada dalam neraka. Adapun kalau disertai kesombongan sebagaimana kita telah ketahui, lebih lagi siksanya. Allah Ta'ala tidak mengajaknya berbicara nanti di yaumul kiamah, Allah Ta'ala tidak lihat, Allah Ta'ala tidak membersihkannya, dan dia mendapatkan adab yang pedih. Demikian ukuran kain sarung ikhwan fillah jazakumullah, 6 sampai pertengahan betis. Kalau mau diturunkan silakan turunkan sedikit, kalau mau diturunkan silakan, asal tidak lewat kedua mata kaki. Datang dalam riwayat yang lainnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang izar, seorang tabi'in menyatakan, sa'altu Abu Sa'id Al-Khudri anil izar. Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang kain sarung. Maka beliau membawakan hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang dikeluarkan Imam Ahmad, begitu juga Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3573. Rasulullah SAW bersabda, izaratul muslim ila nisfi saq, kain sarungnya seorang muslim itu adalah sampai pertengahan betis. Wala haraj aula junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bain. Tidak ada dosa. Nah, tidak salah kalau antara betis dan antara kedua mata kaki. Fa ma kana asfar min dalika fa finnar. Adapun yang di bawah kedua mata kaki dari kain sarung fa finnar, berada dalam neraka. Titik sampai sini masih koma. Manjaro izarahu bataron, siapa yang memanjangkan kain sarungnya karena sombong, lam yang durillahu ilaih, maka Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada dia. Lihat di sini dalam satu hadis dibedakan yang sifatnya sekedar musbil, diancam neraka, sedangkan yang disertai sombong, maka Allah Ta'ala tidak akan melihat dia nanti kiamul kiamah. Dalam riwayat yang lain tadi, Allah Ta'ala tidak akan membersihkan dia. Naam, Allah Ta'ala memberikan azab yang pedih bagi dia. Ini menunjukkan, ikhwan, dua masalah ini berbeda. Sekedar isbal, menurunkan kain di bawah kedua mata kaki, itu sudah pelanggaran, sudah dosa, terancam neraka. Apalagi isbal ditambah sombong. Nah, masalah yang ketiga adalah tidak isbal tapi sombong, itu juga sudah dosa, dosa kesombongan. Maka kalau isbal itu dosa ditambah kesombongan, dua dosa, maka ancamannya adalah lebih dari sekedar isbal. Nah, selesai tentang hadis-hadis tentang sarung Rasul alaihi salatu wassalam, dan sudah kita bawakan ucapan para a'immah pada pertemuan yang lalu bahwasanya hal ini juga berlaku bagi yang lainnya. Sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri pula, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, bahwasanya yakni isbal itu bahkan berlaku pada komis, bahkan juga pada imamah. Nah, tidak hanya sarung. Maka sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, adalah kekeliruan orang yang berdalil bahwasanya hal itu berlaku hanya pada sarung saja. Adapun pakai sirwal, pakai celana, tidak. Nah, ini adalah istidlal yang keliru. Karena pada hadis itu adalah babnya adalah bab misal, menyebutkan misal yang dipakai, yang umumnya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam memakai sarung izar. Nah, namun di hadis yang lain ternyata berlaku juga komis, berlaku pada imamah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita melanjutkan pada bab yang setelahnya, bab ke-19. Bab ma ja'a fi misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang jalannya Rasul alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallam berjalan? Misyah dari kata yakni masa yamsi, itu berjalan dengan kedua kaki. Secara bahasa seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 19, waqsid fi masyika. Waqsid fi masyika. Nah, maka sederhanalah dalam berjalanmu. Artinya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat-lambat ketika jalan. Terlalu cepat sehingga cuek, tidak peduli dengan yang lain. Nah, terlalu lambat yang menunjukkan kemalasan, tidak adanya semangat. Nah, maka waqsid fi masyika, pertengahan. Al-qasd di sini adalah al-masyu wasyaton bainal ifrat wa tafrid. Yaitu berjalan pertengahan. Tidak terlalu lambat-lambat, tidak terlalu kencang juga. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Nah, artinya beliau kaifiahnya jalan, kalau kita ikuti, itu adalah keadaan yang utama. Nah, adapun kebiasaan kita yang mungkin jauh dari bimbingan beliau, ya kita rubah kebiasaan yang tidak pas, seperti jalannya terlalu pelan, nah, atau terlalu cepat. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Abi Yunus an Abi Hurairah qala wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini ikhwan fillah jazakumullah yakum, ada rawi Ibnu Lahiyah. Nah, Ibnu Lahiyah ini sebagian menghukuminya adalah soduk kodih talato. Soduk itu hasan hadisnya, namun mengalami ihtilat, bercampur hafalan hadisnya antara hadis satu dengan hadis yang lain, sanad satu dengan sanad yang lain, setelah ya ini terbakar kitab beliau, maktabah beliau. Nah, karena itu menjadi musibah berat bagi orang yang tekun biasanya ngafal hadis, meneliti hadis, nulis hadis, tiba-tiba maktabahnya terbakar. Nah, sehingga menjadi sebab musibah itu beliau guncang, mengalami ihtalato fi hifdhi, tercampur enam pada hafalannya. Namun sebagian para ulama, dan ini yang rajih, Ibnu Lahiyah adalah do'if, lemah, baik sebelum maupun setelah kitab atau maktabah beliau, perpustakaan beliau terbakar. Namun lemahnya beliau itu adalah ditulis hadisnya, karena tidak sangat lemahnya. Kalau ada jalan yang lain, jalur yang lain datang hadis tersebut, nah, maka menguatkan, bisa diterima. Itu kaidahnya. Ibnu Lahiyah lemah, tapi tetap lemahnya hadisnya ditulis dulu. Sampai didapati kalau ada dari jalur yang lain, riwayat yang lain ada penguat, maka hadisnya menjadi hasan. Hasan di ghairih. Nah, karena tingkatan lemah itu nanti dibagi ada, yakni lemah do'if laisa bisadid, lemah tapi tidak sangat. Nah, ada hadis yang kategorinya tidak sangat, lemah tapi tidak sangat, kalau itu datang dari 2, 3, apalagi 6, lebih banyak lagi, maka satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Berarti hadis itu benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti naik derajatnya menjadi hasan li ghairih. Hasan li ghairih. Nah, demikianlah posisi hadis Ibnu Lahiyah ini. Dan hadis ini ikhwan bijazani Allah yakum datang pula diriwayat Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban dari jalur Amr ibn Haris an Abi Yunus, nam tidak melalui Ibnu Lahiyah, menjadi penguat hadis ini. Nah, sehingga hadis ini minimalnya ada derajatnya hasan li ghairi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus dibandingkan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ka'anna samsa tajri fi wajhihi. Seakan-akan matahari itu nam bersinar di wajah beliau. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah mendapati seorang yang lebih cepat jalannya dibanding Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi sifat jalannya Rasul itu kategori cepat, tapi tidak terlalu cepat. Cepat secara keumuman dari orang lain itu jalannya beliau cepat. Ka'annamal ardu tutwalahu. Seakan-akan bumi itu dilipat. Nah, jalannya cepat. Inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarisin. Kami, nah, kata beliau, kata Abu Hurairah, kami harus bersungguh-sungguh berjalan kalau mau mengikuti, mengiringi jalannya Rasulullah SAW. Kalau enggak ketinggalan. Karena kebiasaan Rasulullah SAW jalannya jalan cepat. Wa innahu la ghairu muqtasirin. Itu pun Rasulullah SAW jalan demikian bukan konteksnya adalah memberat-beratkan diri. Ya memang ada kebiasaan beliau sudah. Nah, kebiasaan beliau jalannya sifatnya begitu. Cepat langkahnya itu. Nah, menunjukkan ikhwan fillah jazani Allah, beliau orang yang bersemangat. Tidak malas. Nah, tidak malas, cepat. Sebagian menyebutkan ghair muktasirin, tidak memberat-beratkan diri, ya ini artinya tidak memaksakan diri harus cepat, sehingga akhirnya tidak perhatian dengan kanan kiri, enggak, tapi memang ada. Nah, karakternya Rasul alaihi wasallam jalannya begitu. Ini hadis yang pertama. Pengertian 6 ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum ghair mustaqris muqtaris ay yamsi hadzal mashila an ijhadin nafs, berjalan dengan jalan yang tidak memberat-beratkan diri, tidak memaksakan diri. Tapi masyuhul mu'tad, jalannya memang biasanya beliau begitu. Nah, biasanya memang menjadi karakter jalannya beliau begitu. Nah, dari keumuman yang lain dibandingkan sahabat, sahabat tadi dikatakan oleh Abu Hurairah, kalau kami harus nambah kesungguhan untuk bisa mengimbangi jalannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nah, panahnu inna lanujhidu anfusana. Kalau kami harus, ya ini menambah kesungguhan kami. Demikian yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis berikutnya, qala haddatsana Ali ibn Hujr wa ghairu wahid qalu, kata Imam At-Tirmidzi menceritakan kepada kami Ali ibn Hujr dan lebih dari satu orang, qalu, mereka mengatakan. Jadi yang menyampaikan kepada Imam At-Tirmidzi bukan hanya Ali ibn Hujr, tapi yang lain juga, lebih dari satu orang. Qalu, mereka mengatakan, haddatsana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah qala ahbarani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Ali apabila mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, kana idza masa taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Ali bin Abi Thalib ketika mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat yang beliau sebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Beliau menghentakkan kaki beliau. Nah, menghentakkan kaki beliau seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi. Jadi agak condong ke depan badan. Kalau kita jalan turun, agak condong. Tapaknya itu kuat. Nah, bukan seperti orang ngambang. Kuat. Ya. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, disebutkan di syarah hadis ini, nah, kenapa demikian? Innama yanhaduha biquwah. Nah, beliau berjalan itu mencondongkan badan beliau ke depan itu dan tapakan kakinya kuat. Nah, ini menunjukkan apa? Wa yamsi biquwatin likamali quwati badanihi. Kuat jalannya beliau itu, kaki beliau itu menunjukkan sempurnanya kekuatan badan beliau. Tenaganya mantap gitu. Kita bilang 6 ka'an nama yan hatu min sabab, seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi. Nah, condong ke depan sedikit, cepat hentakannya, kuat. Nah, dikuatkan dengan hadis setelahnya. Haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Abi an Mas'udi an Utsman ibn Muslim bin Hurmus an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza massa takaffa'a takaffu'an. Adalah Nabi SAW apabila berjalan beliau menghentakkan kaki dengan hentakan ka'annama yanhattu min sabab, seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi. Nah, ini juga dikuatkan hadis Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Sharh Sunnah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Karena Nabi SAW idza massa masa masyan mustami'an yu'rafu annahu laisa bimasyi ajizin wala kaslan. Adalah Nabi SAW apabila berjalan, berjalan dengan kesungguhan. Jalan. Naam mustami'an. Semangat. Naam. Diketahui hal tersebut, laisa bimasyi ajizin, beliau tidak berjalan jalannya orang yang ajiz, yang lemah, wala kaslan, dan tidak pula malas. Nah, lemah artinya seperti orang keberatan gitu, kaslan, malas jalannya enggak, tapi jalannya orang yang bersemangat gitu. Ini sifat jalannya Rasul alaih salatu wassalam. Ikhwan fi din azani Allah. Sehingga menjadi teladan bagi kita. Nah, kalau kita jalan di jalan yang di situ, ikhwan fi din azani Allah, sekiranya adi biasa yang tidak akan mengganggu sekitarnya. Kecuali kalau jalan padat beda. Nah, maka jalannya adalah cepat, tapi tidak takaluf, tidak memberat-beratkan diri. Cepat, tapi kemudian bukannya cepatnya orang yang cuek, kanan-kiri tidak perhatian. Nah, Mian. Jalannya orang yang bersemangat, tidak malas, tidak pula orang yang seperti keberatan, tidak mampu. Nah, demikian sifat jalannya Rasul alaih salatu wassalam. Selesai pembacaan hadis dari bab Majah fi Mishyati Rasulullah SAW. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kita lengkapi adab-adab berjalan. Nah, yang kita akan nukilkan dari hadis-hadis yang lain ataupun nas dari ayat Al-Quran seperti yang disebutkan dalam surah Luqman. Nah, wala tamsi maraha, jangan kamu berjalan dalam keadaan congkak. Ini termasuk adab. Seperti orang berjalan cepat tapi congkak, jangan. Jalannya cepat tapi tetap adab. Perhatian dengan kanan diri, bertemu, menyapa, salam, tetap sebagaimana itu adalah menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara nanti tambahan kita akan sebutkan adab-adab berjalan kaki. Islam juga membimbingkan akhlak, adab ketika kita berjalan di permukaan bumi. 6. Wallah alam bisawab, kita cukupkan karena waktu sudah masuk Isya. Kurang dan salahnya alaikum minkum. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.